بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله، والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-26 dari bulan Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 31 Januari 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan inayahnya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhina Al-Allamah Ubayd ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah di dalam syarah beliau terhadap As-Salasatul Usul yang beliau beri judul risalah ini dengan Ittihaful Uqul bi Syarhi As-Salasatil Usul, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah dalam akidah seorang muslim. Yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, Al-Ula Anna Allah Khalaqana wa Razaqana ila akhiri ma qalahu. Akidah yang harus tertanam pada diri seorang muslim adalah ketika kita benar-benar meyakini Allah lah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, Allah pula yang telah memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita begitu saja tanpa ada kewajiban-kewajiban yang diubankan kepada kita, tanpa adanya amanah-amanah at-taklifiyah yang dibebankan kepada kita. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul di tengah-tengah kita untuk kita taati, yang mana apabila kita mentaati rasul tersebut kita akan masuk ke dalam al-jannah, dan apabila kita bermaksiat kepada beliau alaihi salatu wassalam kita akan masuk ke dalam an-nar. Dan alhamdulillah penjelasan dari Syekhuna telah kita selesaikan, yang pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kita dari penjelasan beliau dari kaidah yang kedua dari akidah seorang muslim. Kita ulangi sedikit matan yang disebutkan oleh Syekhul Islam alaihi rahmatullah. Ats-tsaniyatu, kaidah yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam akidahnya. Annallaha la yarda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan rida. Ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih, ketika ada seorang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadahnya, membuat tandingan, membuat sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La malakun muqarrabun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan rida walaupun yang dijadikan tandingan, walaupun yang dijadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang malaikat yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nabiyun mursal, dan tidak pula Allah rida apabila yang menjadi sekutu atau tandingan tersebut adalah nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Maka semulia apapun derajat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, apabila menjadi atau dijadikan sekutu tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah azza wa jalla tidak akan rida sedikit pun. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah azza wa jalla, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, sesungguhnya masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, masjid-masjid tersebut hanyalah milik Allah azza wa jalla, fala tad'u, dan janganlah sekali-kali kalian berdoa dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dijelaskan oleh Syekhuna Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri, "Hadhihi al-mas'alatu tsaniyah." Inilah kaidah yang kedua dalam akidah seorang muslim. Dia harus benar-benar meyakini bahwa Allah tidak akan ridha sedikit pun apabila ada peribadatan yang diberikan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh apa yang ada di muka bumi ini, baik malaikat atau para nabi atau lautan, yang semisalnya dari perkara-perkara yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas untuk mendapatkan ibadah-ibadah berupa doa, menyembelih hewan kurban, atau yang semisalnya dari at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia tadullu ala al-manhaj as-sahih wal qa'idatus sadidah. Wahia tadullu ala al-manhaj as-sahih wal qa'idatus sadidah. Yang mana kaidah yang kedua ini menunjukkan kepada kita tentang manhaj yang benar, akidah yang benar dan kaidah yang lurus fil ibadah, dalam ibadah seorang muslim. Karena peribadahan seorang muslim tidak bisa dilakukan begitu saja. Ibadah seorang muslim yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki kaidah-kaidah agar diterima. Ada batasan-batasannya, tidak apapun amalan saleh, apapun yang dipandang manusia baik pasti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian al-Islam. Karena ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," telah aku sempurnakan pada hari ini agama kalian. Sehingga tidak bisa kita menambah perkara-perkara atau bahkan mungkin mengurangi perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Wa dzalika annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu fi ibadatihi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha apabila ada seorang hamba dalam ibadahnya menyekutukan Allah Azza wa Jal. La malakun muqarrabun, walaupun yang dijadikan tandingan sekutu adalah malaikat yang dekat dengan Allah, wala nabiyyun mursal, ataupun yang dijadikan tandingan tersebut seorang nabi. Maka dari kaidah ini kita bisa melihat kekeliruan yang ada di sisi sebahagian muslimin yang memanjatkan doa-doa mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan mungkin memuji beliau dengan pujian-pujian yang ghulu, pujian-pujian yang berlebihan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau adalah seorang yang mengetahui isi lauhul mahfuz. Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang yang bisa mengabulkan doa-doa kami, dan yang seterusnya dari pujian-pujian mereka kaum as-sufiyah. Begitu pula kata Syekh, "Hadza mattafaqat alaihi kalimatur rusul min Nuhin ila Muhammadin alaihi mussalatu wassalam." Dan kaidah yang kedua ini merupakan sebuah kesepakatan yang dimiliki oleh semua utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dimiliki oleh para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai ke zaman Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa kullur rusul da'u qaumahum ila ikhlasil ibadati lillah. Maka semua nabi dan rasul senantiasa mengajak seluruh umatnya untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sepakat, ini ajaran yang muttafaq alaiha, sebuah akidah, sebuah kaidah yang muttafaq alaiha dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai ke zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Walam yada'ur rusula alaihi mussalatu wassalam ila ibadatillahi hakadha mutlaqah. Dan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, lam yada'ur rusul, mereka tidak mengajak manusia ila ibadatillahi hakadha mutlaqah, sekedar ayo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak begitu saja, tanpa ada syarat-syaratnya, tanpa ada kaidah-kaidahnya, tanpa ada batasan-batasannya yang telah kita singgung tadi. Amalan-amalan yang mungkin dinilai sesuatu yang baik di sisi manusia belum tentu baik di sisi syariat Nabi alaihi salatu wassalam, belum tentu baik di sisi Al-Qur'anul Karim, karena kita di dunia ini memiliki batasan syariat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus memahami dua batasan tersebut, dua sumber mulia tersebut dengan pemahaman mereka para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dikenal dengan Salafu As-Salih. Bal muqayyadatun bil ikhlas. Para Nabi dan Rasul mengajak umatnya bukan hanya sekedar beribadah cukup, tapi ada qaidnya, ada syaratnya. Ayo kaumku beribadah disertai dengan al-ikhlas, disertai dengan kemurnian ibadah yang mereka persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan untuk kita mempersembahkan ibadah kita kepada orang-orang tua kita dengan ingin dipuji oleh orang-orang yang berada di sekitar kita dan yang seterusnya, yang dinamakan dengan ar-riya, mengharapkan pujian dari orang lain, as-sum'ah. Begitu juga kita memperindah bacaan-bacaan Al-Qur'an kita untuk mendapatkan pujian pula dari orang lain. Artinya kita mempersembahkan qiraatul Qur'an kita, mempersembahkan ibadah salat kita untuk manusia, untuk makhluk. Ini yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wasalam. Jadi yang ditekankan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, seluruh nabi dan seluruh rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa beribadah, akan senantiasa mengajak kaumnya untuk mereka beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa linakhudha amthilatan ala dhalik. Kita akan mengambil contoh-contoh dari apa yang telah kita sebutkan. Al-mithalul awwal, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, contoh yang pertama qauluhu ta'ala. Ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam surah An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Jalla wa Ala fi kitabihil karim, walaqad ba'atsna, sungguh telah kami utus, fi kulli ummatin rasulan, di setiap umat seorang rasul. Jadi umat Nabi Muhammad ini umat yang terakhir. Sebelum umat Nabi Muhammad itu banyak, ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa. Mereka-mereka ini yang dikenal dengan Bani Israel, ada umatnya Nabi Saleh. Semuanya, para Nabi dan Rasul memiliki umat-umat, memiliki kaum, yang mana Allah Subhanahu wa taala di setiap umat yang Allah Azza wa Jalla hidupkan, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, akan diutus seorang rasul, seorang nabi. Tujuannya apa? Untuk mengajak kaum tersebut, untuk mengajak umat tersebut agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat ini, ani'budullaha wajtanibut taghut. Semua utusan Allah Subhanahu wa taala tadi akan senantiasa mengajak kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka ijtanibut taghut, menjauhi taghut, yakni kesyirikan yang mereka kerjakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mereka persembahkan kepada at-taghut, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah, dallat hadhil ayah. Ayat ini menunjukkan kepada kita ala ittifaqir rusul ala da'watin nasi ila tauhidil khalis wal ibadatil khalisah. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah faedah penting, sebuah pelajaran besar, bahwa seluruh rasul, seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala, al-anbiya war rusul, mereka memiliki satu target, mereka memiliki satu tugas yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu da'watin nasi ila tauhidil khalis. Mereka akan senantiasa mengajak manusia menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat murni, wal ibadatul khalisah, dan ibadah yang benar-benar mereka murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innallaha la yaqbal minal ibadati illa ma kana khalisan lahu subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima satu amalan ibadah kecuali seorang yang mengamalkannya ikhlas. Kecuali seorang yang mengamalkannya benar-benar memurnikan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan tersebut. Ini contoh yang pertama yang dijelaskan oleh beliau, bahwa dari awal Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sampai kepada kita umat Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka semua memiliki tugas yang sama untuk mendakwahkan tauhid, untuk senantiasa para kaumnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah lain yang disebutkan oleh para ulama kita yang berkaitan dengan ayat ini adalah bagaimana ahammiyatu tauhid fil ibad. Pentingnya akidah tauhid pada diri seorang hamba. Ini meluruskan pemahaman sebahagian pihak yang menganggap ringan apa yang berkaitan dengan perkara-perkara tauhid. Bahkan beberapa pihak cenderung untuk mentalbis, memberikan pengkaburan kepada kaum muslimin bahwa perkara tauhid ini adalah perkara yang tidak penting. Perkara yang penting untuk diketahui oleh kaum muslimin di zaman sekarang, kata sebahagian pihak tersebut, adalah fikhul waqi', memahami benar-benar apa yang terjadi di zaman sekarang, mengikuti perkembangan zaman. Maka apabila kita kembali kepada at-tauhid, at-tauhid dan at-tauhid hanya sekedar kembali kepada masa lalu. Ini kata sebahagian dari mereka. Bahkan lebih parah dari itu, mereka menuduh mereka-mereka yang mengkondisikan tauhid sebagai ajaran utamanya, sebagai dakwah utamanya, adalah kelompok-kelompok yang paling sering memecah belah umat. Karena mereka alergi dengan tauhid. Karena kalau kita membahas tauhid, otomatis kita akan membahas lawan dari tauhid, kesyirikan. Kalau sudah kita membahas kesyirikan, akan membahas yang namanya ziarah atau ziarah kubur, yang wasail-wasail syirkiyah terdapat di dalamnya. Maka mereka benci dengan perkara-perkara at-tauhid. Oleh karenanya, khawatir fillah ya ra'akumullah, mereka akan menggembosi umat ini untuk menjauhi tauhid, tauhid dan tauhid. Mereka akan menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Apapun amalan-amalan kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawakan lagi syubhatnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan sedikit saja dzarran, sedikit saja, sebesar biji sawi atau sekecil biji sawi dari amalan-amalan kebaikan, pasti akan dilihatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa balasan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apalagi yang dilakukan oleh muslimin adalah membaca Al-Qur'anul Karim, membaca surah Yasin, membaca kalimatut tahlil 1000 kali dan yang seterusnya. Ini syubhat, kerancuan berpikir. Karena umat ini dengan keawaman yang ada di sisi mereka akan mudah menerima kerancuan-kerancuan pemahaman semacam ini, sehingga mereka akan condong untuk menerima syubhat-syubhat yang hakikatnya menggembosi umat dari pentingnya dakwah at-tauhid. Yang mana para nabi dan rasul, seperti yang kita baca dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah nukilkan ini, yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan ini, Allah Azza wa Jal telah menjadikan tugas utama dari para nabi dan rasul untuk mendakwahkan tauhid, menyebarkan tauhid. Bahkan Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits, Muhaddits Al-Asr, Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, memiliki risalah khusus yang mencoba untuk menasihati para da'i yang ada di zaman sekarang. Risalah beliau berjudul At-Tauhidu Awalan Ya Du'at Al-Islam. Itu risalah yang sangat luar biasa sekali, dikupas oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah tentang keutamaan-keutamaan tauhid dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan rasulnya untuk memulai dakwah mereka dengan perkara at-tauhid. At-tauhidu awalan ya du'at al-islam. Wahai para dai kaum muslimin, tauhidlah pertama kali yang harus kita ajarkan kepada umat. Kemudian yang kedua, kata beliau hafizahullah wara'ah, contoh tentang kaidah yang disebutkan oleh Syekh al-Islam alaihi rahmatullah, yang mana para nabi dan rasul akan senantiasa mengajak kaumnya kepada perkara tauhid, adalah ma qassahu Allahu Subhanahu wa taala alaina min khabari salihin wa hudin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, menghikayatkan sebuah kisah kepada kita, yakni yang ternukil di dalam Al-Qur'anul Karim, min khabari salih wa hud. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang khabarnya kaum Saleh dan kaumnya Nabi Hud alaihi wassalatu wassalam, wa qablahu Nuh, Dan Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan tentang keadaan Nabi Nuh dengan kaumnya. Fakulluhum qal, Nabiullah Saleh, Nabiullah Hud, dan Nabiullah Nuh alaihi wassalatu wassalam memiliki satu ucapan, satu pernyataan yang memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kaumnya. Ini padahal pada masa yang berbeda-beda. Kaumnya Nabi Saleh sendiri, kaumnya Nabi Hud sendiri, kaumnya Nabi Nuh sebelum mereka juga sendiri. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul tersebut sama, yaitu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibudullah, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan yang murni, dengan mengikhlaskan amalan-amalan ibadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairuhu. Kalian tidak memiliki ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan-sesembahan indal musyrikin banyak. Patung-patung disembah oleh kaum musyrikin. Bahkan seperti ternukil dalam majelis-majelis yang lalu, di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah saja 360 patung yang ada di sisi kaum musyrikin. Mereka semuanya ilah. Oleh karenanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bangsa Quraisy, diingkari oleh bangsa Quraisy. Wa man ma'ahum aja'alal alihata ilaha wahida. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menghapuskan, menghancurkan semua alihah yang banyak ini? 360 patung, atau bayangkan 360 sesembahan yang disembah oleh kaum musyrikin. Ilaha wahida menjadi satu sesembahan saja dianggap sebagai sahir majnun. Nabi SAW dianggap sebagai seorang tukang sihir yang gila. Nabi alaihi salatu wasallam dianggap sebagai kadzabun asyir, pendusta. Oleh karenanya, dakwah at-tauhid yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakwah tauhid yang ada di sisi Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam, Nabiullah Saleh, Nabiullah Hud alaihi wassalatu wassalam, memiliki satu tugas, yaitu menyebarkan kalimat tauhid, ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah. Jadi alihah yang banyak itu benar disembah, tapi mereka disembah tidak dengan sesuatu yang hak. Mereka disembah dengan sesuatu yang batil, kebatilan yang ada di sisi mereka. Oleh karenanya apabila ada sebahagian dari kaum muslimin yang menterjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ini terjemahan yang kurang tepat. Karena kenyataan yang ada kita lihat, ada dalam tanda kutip Tuhan yang disembah oleh kaum Nasrani selain Allah Subhanahu wa taala, yang disembah oleh kaum Konghucu selain Allah Subhanahu wa taala, Hindu, Buddha, mereka punya Tuhan dalam tanda kutip yang mereka sembah. Jadi terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah keliru. Benar mereka disembah, tapi pertanyaannya apakah mereka disembah dengan hak ataukah dengan batil. Sehingga seperti yang disebutkan oleh para ulama kita yang benar-benar telah mengajarkan kita dengan tarbiyah salafiyah, yang benar-benar mengajarkan kita dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, makna dari kalimat la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Terjemahannya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan selain Allah salah. Tidak ada Tuhan selain Allah salah, karena di sana ada sesembahan dan Tuhan selain Allah yang disembah oleh mereka dengan sesembahan yang batil, atau dengan persembahan atau dengan ibadah yang batil. Tapi arti yang benar atau terjemahan yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. La ma'budu bihaqqin. Lafaz ini yang harus ada dalam akidah kita, mengartikan atau mentakrif, mendefinisikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wa hadza huwa tauhidul uluhiyah alladhi kana fihi an-niza' wal khusumatu bainan nabiyyin wa umamahum bainan nabiyyin wa umamihim. Inilah tauhid al-uluhiyah, inilah tauhid al-ubudiyah. Tauhid al-uluhiyah artinya adalah tauhid yang berkaitan dengan ibadah-ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, yang namanya at-tauhid itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama tauhid al-uluhiyah, yang kedua tauhid ar-rububiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Yang pertama tauhidul uluhiyah, inilah inti dari dakwahnya para nabi dan rasul. yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhidul uluhiyah? Ringkasnya, definisi dari tauhidul uluhiyah adalah apapun yang berkaitan dengan af'alul ibad. Perbuatan-perbuatan, amalan-amalan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid al-uluhiyah. Bisa juga dibahasakan dengan tauhid al-ubudiyah. Yang kedua, tauhid ar-rububiyah. Ringkasan maknanya adalah at-tauhid yang berkaitan dengan af'alullah. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan rezeki, yang maha menghidupkan, terus perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kaitannya dengan a'malul ibad atau af'alul ibad, amalan-amalan hamba atau perbuatan-perbuatan seorang hamba, bukan. Tauhidur rububiyah kaitannya dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, memberikan rezeki, menurunkan hujan dan yang seterusnya dari amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid yang ketiga, al-asma wa sifat, adalah tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha sempurna. Dan kaum musyrikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengimani jenis tauhid yang kedua, tauhid ar-rububiyah. Mereka mengimani, mereka lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah mendapatkan rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tauhid ar-rububiyah mereka ikrarkan. Tauhid ar-rububiyah mereka setujui. Naam. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menghidupkan kami, Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan rezeki kepada kami, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kami, kesekian banyak kenikmatan dan yang seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi niza', inti permasalahan, inti perselisihan, inti khilaf antara Nabi alaihi salatu wassalam dan kaum musyrikin di zaman tersebut adalah tauhid al-uluhiyah, al-ubudiyah. Karena mereka tidak mau mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Karena ketika mereka mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, artinya mereka akan meninggalkan sekian banyak alihah yang tadi sudah ada di sekitar Ka'bah. Mereka harus benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum musyrikin di zaman dulu paham tentang makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau saya mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, berarti saya harus meninggalkan sesembahan yang banyak ini, yang telah saya sembah dari dulu, yang telah disembah pula oleh nenek-nenek moyang saya dan yang seterusnya. Terus. Sehingga mereka hanya beriman, mengikrarkan tauhid ar-rububiyah. Mereka percaya Allah lah yang demikian, demikian, demikian. Terus. Mereka yakini hal tersebut. Tapi an-niza, perselisihan antara para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya pada tauhid al-uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah huwa tauhidullah bi af'alil ibad allati syara'aha lahum. Dan tauhidul uluhiyah adalah tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Allati syara'aha lahum, yang Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkannya kepada mereka. Wa amaruhum ay ya'buduhu biha, yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para hamba tersebut ay ya'buduhu biha, senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merealisasikan, mengamalkan tauhid al-uluhiyah tersebut. Wa min ajli hadza tauhid, dan karena tauhid uluhiyah inilah kanat al-mufasalatu wal-adawatu wal-baghdha'u wa hazzur ru'usi. Dengan sebab tauhid uluhiyah inilah ada al-mufasalah, ada perbedaan antara mereka yang muslimin dan mereka yang musyrikin. Ada perbedaannya. Mereka yang berada di atas al-haq, mereka yang berada di atas al-batil. Begitu pula kata beliau, al-adawah, permusuhan, disebabkan tauhidul uluhiyah, tauhidul ubudiyah ini. Kalau tauhidul rububiyah, enggak ada perselisihan di sana. Yang beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam dari kalangan sahabat-sahabat beliau, dari kalangan muslimin, mu'minin, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, mereka mengikrarkan tauhid ar-rububiyah. Sama, musyrikin pun mengikrarkan tauhid ar-rububiyah. Tapi sebab permusuhan yang ada di sisi mereka, karena muslimin hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara musyrikin tidak mau melakukan hal tersebut. Wal baghdha, adanya saling boikot, marah di antara mereka, permusuhan tadi. Wahazur ruus, hazu di sini maknanya adalah al-qat'u, qat'ur ruus. Qat'ur ruus artinya al-jihad, dipenggal. Artinya peperangan. Maka karena tauhid al-uluhiyah inilah disyariatkan yang namanya jihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, umirtu. Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, untuk berjihad menghadapi musyrikin, menghadapi kuffar, sampai mereka benar-benar mengikrarkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selamat. Hartanya tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh ditumpahkan, begitu pula harga dirinya tidak boleh dihinakan, terjaga. Inilah keutamaan kalimat at-tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tauhidul uluhiyah inilah yang menjadi sebab kenapa musyrikin memiliki jalan sendiri, muslimin memiliki jalan sendiri. Tauhidul uluhiyah yang membedakan antara al-haq dengan al-batil. Tauhidul uluhiyah pula yang membedakan seorang yang bisa mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah dan seorang yang tetap bersikukuh dengan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada mereka. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarhamukumullah, yang namanya perpecahan antara al-haq dengan al-batil, perpisahan antara al-haq dengan al-batil, perbedaan al-farqu bainal haqqi wal batil, antara al-haq dengan al-batil, itu sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga apabila kita mendakwahkan tauhid kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, lantas kita tidak ingin mendapatkan cobaan, tidak ingin mendapatkan celaan, tidak ingin mendapatkan gangguan. Ini hal yang mungkin bisa dibilang mustahil, tidak akan mungkin. Kalau kita senantiasa mendakwahkan tauhid kepada kerabat-kerabat kita, bersiap-siaplah untuk kita menghadapi sekian banyak permusuhan. Karena orang-orang yang baik tidak akan disenangi oleh orang-orang yang jelek. Muslimin al-muwahidin tidak akan disenangi oleh mereka, orang-orang musyrikin. Tidak akan bisa bersatu yang namanya al-haq dengan al-batil. Ibaratnya seperti air dan minyak yang tidak akan bisa bersatu. Ibaratnya seperti siang dan malam yang tidak pernah akan bisa bersatu. Itulah antara mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang melakukan kesyirikan, wal'iyadu billah. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah qawluhu, la malakun muqarrabun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha walaupun yang dijadikan sekutu, walaupun yang dijadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan seorang muslim adalah malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al malaku, kata beliau, wahidul malaika. Al malaku ini merupakan bentuk mufrad dari al malaika. Ma'khudzun minal uluka. Yang mana lafaz ini berasal dari dalam bahasa Arab dari kalimat yang bernama uluka. Wahiy ar-risalah. Maknanya adalah ar-risalah. Wal malaikatu, dan definisi dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, ibadullahil mukramun. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Alladzina la yasbiqunahu bil qaul atau la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Yang mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang penuh dengan kemuliaan, la yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak diciptakan dengan al-qaul. Mereka diciptakan nanti insyaallah taala akan dijelaskan oleh Syekh, mereka diciptakan dari cahaya. Wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka akan senantiasa mengamalkan, akan senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Disuruh sujud, mereka pasti sujud. Disuruh mengirimkan ar-risalah kepada Nabiullah Muhammad, akan mereka kerjakan. Disuruh untuk menurunkan hujan, akan mereka kerjakan semuanya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat tersebut, otomatis para malaikat itu akan senantiasa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Allah Azza wa Jal tidak memiliki yang namanya an-nafs, hawa nafsu. Berbeda dengan manusia. Inilah perbedaan antara kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan tersebut, malaikat Allah. Kita selayaknya hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-insan, dari kalangan manusia, ada sisi an-nafsunya. Innan nafsal ammaratun bisu. Jiwa-jiwa kita, hawa nafsu kita akan senantiasa menggiring kita agar masuk di dalam kejelekan-kejelekan. agar terjerumus di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Ini kita. Sementara malaikat Allah Subhanahu wa taala diciptakan tanpa adanya an-nafs, tanpa adanya hawa nafsu, tanpa adanya keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keseharian mereka akan diisi dengan amalan-amalan ketaatan. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti tidak akan pernah dilanggar, tidak akan pernah diingkari oleh mereka, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia. Wa maddatu khalqihim an-nur, dan mereka diciptakan dari an-nur, dari cahaya. Kama sahha bidzalikal khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Bagi yang memiliki kitab bisa lihat pada ta'liq nomor 1. Disebutkan di situ akhraja Muslimun fi sahihihi, telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam sahihnya, min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, bahwasanya Aisyah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang pernah bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan dari nur, diciptakan dari cahaya. Cahaya itu mulia. Oleh karenanya malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang penuh dengan kemuliaan. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan jin, iblis dan bala tentaranya semuanya itu diciptakan dari api, api yang menyala, api yang memercik. Ini asal penciptaan, asal muasal dari penciptaan jin. Syaitan masuk ke dalamnya, begitu pula iblis dan bala tentaranya, semuanya masuk. Karena jin ini adalah induknya, cabang-cabangnya yaitu tadi syaitan, iblis dan yang seterusnya. Mereka diciptakan dari an-nar, min marjin min nar, dari sepercik api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun anak cucu Adam telah diciptakan seperti apa yang telah disifati pada kalian. Artinya kita tercipta dari at-turab, dari tanah. Yang mana hadis ini ternukil dalam sahih Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam kitab Zuhud wa Raqa'iq pada bab fi ahadith mutafarriqah dengan nomor hadis ke 7420. Nomor hadis 7420. Yang mana khutsi fillah ya ra'akumullah, dari hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari an-nur, dari cahaya. Kemudian kata beliau, fal insu makhluquna minat turab, adapun manusia kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, at-turab. Wal jannu makhluquna min nar, adapun jin diciptakan dari api. Wal malaikatu makhluqun min nur, malaikat Allah diciptakan dari cahaya. Diulangi lagi oleh Syekhuna hafidhahullah ra'ah, wa hum muqarrabuna ilallahi makanan wa makanatan, dan malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanan wa makanatan, dari dua sisi. Akan disebutkan, akan dijelaskan oleh beliau dua sisi tersebut. Fa min haitsul makan, dekatnya seorang malaikat dari sisi tempat. Ini sisi yang pertama. Malaikat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Yang pertama dari sisi tempatnya. Kenapa? Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena fahum fis samawat. Karena mereka tinggal di atas langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun berada di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Di mana arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Di atas langit. Maka malaikat-malaikat Allah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tempatnya, karena mereka juga berada di atas langit bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh, kita di bumi, jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak semulia malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama, tempat mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit. Yang kedua, wa min haitsul makanah, yang kedua dari sisi al-makanatu. Al-makanatu artinya kedudukan, kemuliaan. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Allah yang pertama dari sisi tempatnya, karena mereka berada tinggal di atas langit. Yang kedua, mereka adalah orang makhluk-makhluk, mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah min haitsul makanah, dari sisi kedudukannya, kemuliaannya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kata Syekh Hafidhahullah, istafa Allahu lahum. Mereka adalah makhluk-makhluk pilihan. Mereka adalah makhluk-makhluk pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alahum rusulan mukallafina biwadha'if. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas-tugas khusus pada masing-masing mereka. Pada masing-masing malaikat diberikan tugas-tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum Jibril. Di antara mereka adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, aminullah ala wahyihi. Yang mana malaikat Jibril merupakan pemegang amanah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat Jibril yang tidak memiliki hawa nafsu yang seperti telah kita jelaskan tadi tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan malaikat Jibril untuk mengirim wahyunya, risalahnya, ajarannya kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, ya otomatis akan disampaikan kepada Nabiullah Muhammad. Tidak akan diselewengkan oleh malaikat Jibril kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena seperti yang telah kita jelaskan, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang kedua. Malaikat Allah Azza wa Jalla dekat dengan Allah karena kemuliaan. Mereka adalah makhluk-makhluk terpilih yang diberikan tugas-tugas khusus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula malaikat Jibril, kata beliau, wastafiruhu ila anbiya'ihi wa rusulih. Malaikat Jibril juga merupakan utusan. Kalau bahasa kita menteri, diterjemahkan ke bahasa letter like, safir artinya menteri, ya tangan kanan, utusan, pemegang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Inilah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang mana dari malaikat Jibril lah disampaikan wahyu-wahyu, disampaikan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak secara langsung tapi melalui perantara malaikat Jibril. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengirimkan ruh kepada Maryam, meniupkan ruh ke dalam rahim seorang Maryam, yang telah kita bahas pada pelajaran Sahih Al-Imam Muslim. Selesai penukilan Syekhuna Hafidhahullah Ra'ah dalam menjelaskan lafaz la malakul muqarrabun, yang setelahnya insyaallah taala beliau akan menjelaskan yang berkaitan dengan an-nabi, yang sedikit kita bahas setelah azanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Sedikit menambahkan penjelasan dari apa yang telah disebutkan oleh Syekhuna Hafidhahullah wa ra'ah, dari yang berkaitan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas-tugas khusus al-wadha'if. Telah disebutkan oleh beliau Hafidhahullah wa ra'ah bahwasanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam merupakan pemegang wahyu yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat Jibril diberikan gelar dengan Al-Amin, seorang malaikat yang sangat amanah. Di sini meluruskan keyakinan dari sebahagian pihak atau sebahagian kelompok, khususnya dari kalangan ekstremis Syiah, yang mereka berani mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah seorang malaikat yang khain, seorang malaikat yang pengkhianat. Bahkan dalam sebahagian karya-karya ilmiah dalam tanda kutip yang ditulis oleh pembesar-pembesar dan pentolan-pentolan kaum Syiah, mereka mengajarkan doa kepada para pengikutnya, kepada atba' Syiah, khana Jibril di akhir salatnya. Kalau ada beberapa ikhwah yang mungkin sempat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat umrah atau haji di kota Mekah wal Madinah, akan mendapati mayoritas dari mereka yang berasal dari negeri Iran, yang mana negeri Iran ini ma'ruf dengan kesyiahannya. Orang-orang Iran ketika mereka sholat dan sampai kepada tasyahud al-akhir, kita seperti biasa akan membaca salawat, salawat Ibrahimiyah sampai selesai. Mereka sama membaca salawat tersebut. Akan tetapi perbedaannya adalah ketika kita mengerjakan assalam, imam mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau mereka kaum Syiah yang ekstrim, sekali lagi, kaum Syiah yang ekstrim yang memang benar-benar sudah menempel, berkarat akidah Syiahnya di dalam hatinya, maka dia diajarkan ketika salam ke kanan dan kiri untuk menepuk-nepuk bagian pahanya. Ini banyak dilihat oleh jamaah-jamaah haji dan jamaah-jamaah umrah, khususnya dari negara kita Indonesia. Sering mendapatkan pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. Kenapa mereka orang Iran selalu menepuk-nepuk pahanya ketika imam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri? Ternyata ternukil dalam karya-karya ilmiah, dalam tanda kutip, pentolan-pentolan Syiah, disitulah mereka berdoa kejelekan untuk malaikat Jibril. Jadi ditepuk-tepukkan pada kedua pahanya sambil mengucapkan khana Jibril, khana Jibril. Ini kebiasaan kaum Syiah. Yang itu sudah terlihat, oh ini orang yang berakidah Syiah. Hati-hati kita dari orang tersebut. Ada juga ciri-ciri yang lainnya. Seperti misalkan mereka yang sholat di Masjidun Nabawi akan meletakkan batu hitam di bahagian tempat sujudnya. Wallahu alam apa pentafsiran atau tujuan dari hal tersebut. Tapi itu sering dilakukan oleh mereka yang berasal dari negeri Al-Iran. Oleh karenanya khawati filah ya ra'akumullah, ketika kita membahas malaikat Jibril alaihi salatu wassalam merupakan makhluk yang amin, yang amanah, meluruskan akidah yang ada di sisi mereka kaum Syiah. Bagaimana malaikat Jibril bisa berkhianat? Karena di keyakinan mereka, yang berhak untuk mendapatkan risalah kenabian bukan Muhammad. Bukan Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa yang berhak mendapatkan? Ali bin Abi Thalib. Sehingga malaikat Jibril berkhianat. Yang diperintahkan kepada Ali oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril membelokkannya kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Akidah kufriyah yang ada di sisi ekstremis kaum Syiah, Allahul musta'an. Ini insyaallah taala yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan nabi yang insyaallah taala banyak faedah yang akan beliau sebutkan, terkhusus perbedaan antara nabi dan rasul, dan beliau akan meluruskan pemahaman-pemahaman yang tersebar di tengah-tengah muslimin, perbedaan nabi dan rasul, yang insyaallah taala akan kita bahas pada waktunya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.